Pahari Samandiai Hongkue Bewei, kabar bahalap akan kakare itah, kampanye imunisasi mesles rubella atau kampanye imunisasi campak rubella nampara ilalus mele Indonesia baranyelu 2017 akan Kabupaten Kapuas nampara ilalus hong bulan Agustus September nyelu 2011 tu. Narai jite kampanye imunisasi MR. Kampanye imunisasi MR IET kegiatan imunisasi massal ganan manggetu kejangkit virus campak rubella hong anak umur 10 bulan sampai dengan 15 nyelu tanpa mareken status imunisasi jehelu. Narai jite peres campak rubella. Peres campak rubella IET kahaban jitau mawi paham kilo pneumonia atau radang paru, encephalitis atau radang otak, kabute, kurang gizi sampai tahu nampak pampate. Rubella IET kahaban biasa hong anak uluhan, tapi amun menjangkit ibu jimetu mimbit arepa, hong tamparan tihi atau tihi pendak telu bulan, tahu mawi mengelus. Amun dia anak jelahir te tau cacat hong mata, hong jantung, badengen, tuntang lambat pertumbuhan a. Amun panawar akan peres rubella dengan campak tu jatun, tapi peres tu uli inangkal hapa imunisasi MR. EWI jemandinu imunisasi MR tu, IET anak umur 10 bulan sampai dengan 15 nyelu, hong waktu kampanye imunisasi MR, bulan Agustus tuntang September. Hong kue ita tau mandinu imunisasi MR tu, bulan Agustus imunisasi MR akan nenga hong anak sakula. Inenga hong sakula-sakula kilo PAUD, TK, RA, SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Madrasah Sanawiyah, tuntang SMA, Madrasah Aliyah. Bulan September, nampara inenga hong posyandu, puskesmas atau pos vaksinasi JBKN akan anak umur 10 bulan sampai dengan ujungnya lu. Ayo pahari samandiai, haga panatau buah ate itah barang kahaban, kacacat, tuntang pampate awi peres campak rubella tu. Cegah peres campak rubella dengan imunisasi MR. Biaya imunisasi MR jesulaka rega 400 ribu, wayah tu jari nanggung awi pemerintah. Gratis! Kegiatan jitu ilalus awi Kementerian Kesehatan Pemerintah Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, guna memparigas anak-anak Indonesia dan anak-anak Hong Kabupaten Kapuas. Sehat diawali dari saya.